ceritani. Arnobat. Wayang Jawi. Lek monyet ngene. Saya kepengen dengar anomannya bunyi. Masa anomannya Wonorojo arani. Nyolong sapa? Nyolong aku. Ojo anoman ganteng. Nyolong Ratna. Sing pantes dadi anoman sapa? Ono. Sapa sing pantes dadi anoman? Sotik. Ojo anoman ganteng. Sik. Sing pantes dadi anoman sapa? Sotik. Ojo sotik ganteng dadi anoman. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan Abah. Walaupun pahit harus kita sampaikan. Jenengan satu-satunya titipan dari leluhur untuk menata. Anoman cancut kumang. Sorry Mas Anoman. Kakang Prabu. Yang kau esatiawu. Kobong, bolong, batang. Pilih apa? Kobong, bokong, bolong. Bokong. Mana-mana rat. Bokong enggak gede ki aku yo isin yo. Bokong saenei. Saenei bayi. Timbang randu.